cari sinaran bahagia. Umpamanya biduk terbuang hanyut, dihempas, dipukul gelombang. Tak daya berpaut, terdampar di tepian pantai. Kasih yang setia, namun kekasih.